بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita masuk di apa? Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum dijawab. Kita nanti khawatir lupa. Ya, yang pertama untuk zakat peternakan, apakah boleh dikeluarkan dengan qimah nilainya? Maka jawabnya tidak boleh kalau zakat pertanian dengan qimah. Jadi harus sesuai dengan yang disebutkan, yaitu ainnya. Kemudian yang kedua, nisab zakat pertanian, apakah dalam kondisi basah atau kering? Maka ditunggu sampai kering. Kemudian yang ketiga, ketika zakat ketika emas, misalnya emas digabungkan dengan harta yaitu uang, apakah uangnya harus juga tercapai nisab? Ya, maksudnya tercapai keduanya tersebut, tercapai nisab dengan emas dan uang itu harus, ya harus posisi nisab. Sehingga ketika emas ya kemudian ditambahkan dengan uang, ini tercapai nisab. Nah, setelah itu nanti ngitung satu haul. Ketika satu haul ke depan, maka di akhir haul wajib dizakati. Jadi memang harus tercapai nisab dengan keduanya tadi ya. Kemudian yang terakhir tentang untuk sirkah ya. Ya, intinya kalau sedekah tetap dizakati terlebih dahulu, kemudian nanti dizakat totalnya tadi ya kan, kalau dia mustarok maka totalnya berapa tetap ini sob dizakati, kemudian nanti pembayarannya bisa sesuaikan dengan masing-masing sahamnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala, faslun wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi as-samaniyati alladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabi al-azizi fi qawlihi ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil ila akhirih wa zahirun ghaniyun 'an syarhi illa ma'rifatal asnafi. Tentang pembagian zakat ya pada mustahik, orang-orang yang tidak menerima zakat. Disebutkan tudfa'u dibayarkan, didistribusikan, ini hukumnya yaitu secara segera. Jika sudah memungkinkan untuk didistribusikan. Jadi kalau ada hajat nanti boleh ditunda. Misalnya menunggu itu yang lebih afdal, misalnya kerabat atau tetangga ataupun yang lebih membutuhkan. Dan yang menyerahkan adalah si pemilik zakat ataupun yang wakilnya, wakilnya pemilik yang mengeluarkan zakat, yaitu muzaki atau wakilnya atau imam atau juga wakilnya. Jadi bisa diserahkan sendiri atau diwakilkan orang atau imam atau yang mewakili sang imam. Dan di sini disebutkan tudfa'u az-zakatu, ini dimaksudkan yaitu juga mencakup zakat fitrah, zakat fitri. Sehingga konsekuensinya juga wajib diberikan ke asnaf asamaniyah. Ya, 8 golongan tersebut. Meskipun ini sulit ya. Tetapi seperti itu pendapat dalam mazhab. Dan sebagian fuqaha membolehkan tidak harus diberikan pada semuanya. Baik. Tudfa wa zakatu didistribusikan kepada ilal asnaf asamannya, golongan yang jumlahnya 8. Alladzina, yang mereka itu 8 golongan ini, zakarahumullahu ta'ala, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi al-azizi, di kitabnya yang agung, innama sodakotu, sungguhnya sodakoh. Ya, al-aziz itu al-ghalib. Yaitu innama di situ ada hasr, ya, pembatasan. Sehingga maknanya adalah sedekah itu sudah diberikan kepada, kecuali kepada 8 golongan tersebut. Tidak didistribusikan kepada yang selain 8 golongan tersebut, dan ini adalah perkara yang disepakati. Sepakati 8 itu. Yang diperselisihkan adalah masalahnya apakah harus mencakup semuanya, 8 ini harus diberikan semua, itu yang diperselisihkan. Nah, kalau dalam mazhab ini harus ke 8 semuanya. Jika ada maksudnya. Jika apa? Terdapat semua 8 golongan harus diberikan semua. Ya, innama shadaqat, shadaqat itu zakat. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilina, amil, amil zakat. Kemudian wal mu'alafati qulubhum, yang dilembutkan hatinya. Wa fi riqab, budak, yang mukatab. Wal gharimina, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, orang yang yaitu berperang di jalan Allah. Wa fi sabil, dan ibnu sabil, musafir, kehabisan bekal atau kekurangan, tidak punya bekal. Ila akhiri, sampai selesai ayat, wa huwa zahirun ghaniyun an syarhi. Ya, mas, ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Maksudnya tidak perlu dijelaskan tentang jumlahnya ya. Jadi jumlahnya 8 sudah jelas. Ila ma'rifat al-asnaf, akan tapi butuh penjelasan. Tadi tidak butuh penjelasan, kecuali hanya penjelasan mengetahui golongan-golongan tersebut. Itu siapa saja, bagaimana yang dimaksud dengan masing-masing golongan. Kemudian belum menjelaskan masing-masing golongan. Wal fal faqiru, fakir. Walladzi ma la, la mala lahu. La tidak punya mala mal harta lahu dia. Tidak punya. La tidak mala harta lahu bagi dia. Dia tidak punya harta wala kasbah dan juga pekerjaan. Ya ko'u mauki'an min hajatihi. Yaitu bisa menutupi kebutuhannya. Ya, fakir adalah yang la mala lahu, tidak punya harta. Ya, bisa jadi dia tidak punya harta sama sekali. Dan juga penghasilan untuk pekerjaan. Atau dia punya tapi tidak mencukupi. Itu disebutkan la yaqau mauqian min hajatihi. Dia tidak bisa menutupi hajatnya, yaitu ya disebut para fuqaha adalah tidak sampai separuhnya. Ya tidak bisa memenuhi separuh dari apa kebutuhannya. Nah, misalnya kebutuhannya 100 ribu ini bisa menghasilkan hanya di bawah 50 ribu misalnya. Ya kau mau kian min hajati itu mencakup makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal dan yang lain yang harus terpenuhi, yang harus apa terpenuhi dalam kehidupannya. Amma fakirul aroya, adapun fakir aroya yaitu bahwa man la naqda biyadi. Tidak, dia tidak punya uang, ya. Tadi ada di situ al-fakir fi zakah. Kemudian kalau fakirul aroya itu dia menjual kurma basah dengan kurma kering atau anggur dijual dengan zabib. Karena ini dia tidak punya uang, ya. Dia tidak punya uang, punyanya kurma basah atau kurma kering. Ini termasuk yang ada rukhsah. Ini tidak diketahui mumasalahnya. Di situ kan ini tamar dengan rutab. Sama-sama barang ribawi. Ya, tapi ini intinya di sini adalah maka dia tidak diberi apa zakat. Karena hanya miskin uang, tapi punya harta berupa berupa yang lain. Misalnya tadi adalah tamar, ya, atau misalnya anggur. Adapun wal miskinu man qadara ala malin au kasbin yaqau kulun minhuma mauqian min kifayatihi wala yakfihi kaman yahtaju ila asrati darahima wa indahu sab'ah. Adapun miskin, kalau tadi fakir, kalau miskin fakir tadi tidak bisa memenuhi kecuali hanya kurang dari separuh. Man qadara ala mal, dia mempunyai harta atau kasbin, pekerjaan, penghasilan. Ya kau kulun minuma, masing-masing bisa mencukupi mauqian min kifayatihi, yaitu kebutuhannya, akan tapi wala yakfihi, belum mencukupi semuanya. Hanya lebih masih kurang. Kaman yahtaju ila asroh, asrati darhim, dia kebutuhannya 10 dirham, dia bisanya hanya punyanya 7 dirham. Sehingga di sini yaqau mauqian min kifayati, ini dia sudah mencapai separuh atau lebih. Ya, kalau miskin berarti lebih mending. Ya. Kalau fakir itu dia butuhnya 1 juta, punyanya hanya di bawah 500 ribu. Kalau miskin butuhnya 1 juta, dia bisa lebih dari dia bisa 500 ribu atau lebih. Kalau fakir itu lebih berat. Wal amilu, adapun amil, man istamalahu al imamu ala ahli sodakoti wajab iha li mustahik iha. Adapun amil, dia orang dipekerjakan oleh imam penguasa ala ahli sodakoti untuk mengambil zakat, wajab iha, dan menyerahkan li mustahik iha ke mustahik, orang-orang berhak menerima zakat. Jadi di sini amil itu ditunjuk, diberi kuasa oleh pemerintah, oleh imam. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang-orang dilembutkan hatinya, wahum arba'atu aqsamin, mereka itu ada 4 macam. Ahadua, yang pertama, mu'allafatu al-muslimin, yaitu orang-orang dilembutkan hatinya dari orang-orang muslim. Bahwa man aslama wa niyatu dha'ifatun, jadi orang yang masuk Islam tapi niatnya lemah. Wa yuta'allafu bidaf'i zakati lahu, maka dilembutkan hatinya bidaf'i zakati lahu, dengan memberikan zakat kepadanya. Orang yang baru masuk Islam dan niatnya lemah. Wa baqiyatul aqsami fil mabsutati, dan sebagian jenis-jenis yang lain tadi disebutkan dampaknya. Maka disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Di hasil bajuri disebutkan wahum arba atau aksam, mereka ada 4 itu, wakulluhum muslimuna, semuanya itu orang muslim. Adapun kata al-alam al-bajuri, adapun kalau mu'alafatul kufar, itu orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau dikhawatirkan bahayanya, maka fala yu'tauna min zakatin wala huwira, tidak diberi zakat. Karena Allah SWT telah memuliakan Islam. Allah SWT telah memenangkan Islam, memuliakan Islam, menguatkan Islam dan pemeluknya, maka tidak butuh untuk mentaklif orang kafir. Allah alam bisa. Wal mu'allafatu qulubuhum wa hum arba'atu aqsam, ahaduha mu'allafatul muslimin. Ya, orang yang dilembutkan hati dari kaum muslimin, ya tadi sudah disebutkan semuanya 4 golongan itu juga, 4 jenis tadi juga semuanya muslim. Ini tapi ibarah dari syarih ini bisa memberikan kesalahpahaman bahasanya, yaitu sisa dari golongan-golongan yang lain, jenis mu'alafah qulubuhum yang lain, nanti bisa disalahpahami itu kafir, yaitu orang-orang kafir. Tapi tidak demikian, 4 macam mu'alafah qulubuhum semuanya adalah orang Islam. Jadi yang disebutkan oleh pensyarah yaitu man aslama wa niyatuhu dha'ifah. Ya. Imannya masih lemah, maka diberi zakat agar imannya kuat. Karena iman itu kan bertambah dan berkurang. Ya, berarti masih ada sisa tiga jenis yang tidak disebutkan. Di antaranya adalah orang yang masuk Islam niatnya kuat, akan tapi dia punya kemuliaan terpandang di kaumnya. Yang nanti bisa diprediksikan bahwasanya kalau dia diberi apa, zakat, maka orang-orang kafir selainnya nanti bisa masuk Islam. Ya, tapi dia ini sudah Islam dulu, ya, dia orang terpandang Islam. Ya, kemudian dia di situ ditokohkan, ya, kemudian golongan lain, maksudnya apa? Orang-orang yang lain yang masih kafir nanti bisa diharapkan masuk Islam gara-gara si tokoh ini diberi zakat. Tapi tokoh ini sudah masuk Islam, gitu. Nah, tadi disebutkan kan mu'alah kulukun itu empat itu semuanya muslim. Kemudian wafi riqabi riqab yaitu wahumul mukatabuna kitabatan sahihatan yaitu budak mukatab. Riqab jamak di raqabah. Ya dia punya dia itu budak mukatab ya, punya perjanjian. Ya, untuk dia itu nanti bisa membayar ukuran tertentu dengan beberapa pembayaran sehingga nanti dia bisa merdeka kalau sudah melunasi harga yang disepakati. Tapi syaratnya ini budak mukatabnya itu sayidnya tuannya bukan muzaki, bukan orang yang memberi zakat. Karena kalau gitu nanti apa? Faedahnya kembali ke si muzaki tadi. Jadi budak di sini, rikob di sini adalah mukatab. Jadi tidak semua budak ya. Yang kitabatan sohihatan, akad kitabannya akad yang sohih. Amal mukatabu kitabatan fasidatan. Adapun budak mukatab yang akadnya akad fasid, fala yu'ta min sahmi al mukatabina. Maka dia tidak diberi zakat dari sisi yaitu budak mukatab. Kemudian wal ghorim ala salah satu aqsam. Ghorim yang terlilit utang ada tiga macam. Ahadua yang pertama manis tadana dainan litas kini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yadhar qatiluhu. Fatahamala dainan bisababin bisababi dzalika. Wa yuqda dainuhu min sahmil gharimina ghaniyan kana aw faqiran. Kemudian yang berikutnya ini adalah gharim. Di sini ada tiga macamnya. Yang pertama, ya salah satunya adalah man istadana dainan, dia berhutang. Istadanai tadayana watahamala dainan. Berhutang, menanggung hutang. Untuk taskin, ditaskini fitnatin, meredam fitnah. merdampina atau apa mendamaikan seperti ya. Fi qatilin dalam permasalahan baina taifatain di antara dua golongan dua kelompok fi qatilin dalam masalah ada qatil yaitu orang yang terbunuh. Fi qatilin maksudnya bisa babi qatil. Dengan sebab ada pertikaian itu dengan sebab ada orang yang terbunuh. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan walau ghairu adamiyin meskipun yang terbunuh bukan manusia. Bal walau kalban. Bahkan kalaupun itu anjing juga bisa. Karena intinya ini hanya sebab terjadinya tadi fitnah, perselisihan, percekcokan antara kedua kelompok. Ya karena dia apa berhutang untuk biaya perdamaian, fataha maladainan bisa berbidzalika ya, dia menanggung hutang itu gara-gara untuk tadi taskin fitnah. Nah, kemudian fayuqdha dainuhu min sahmil gharimina. Dia dilunasi hutangnya diambil dari saham. Saham itu maksudnya dari bagian gharim, dia termasuk gharim. Ghaniyan kana aw faqiran, baik itu dia ghani, orang yang berkecukupan atau faqiran fakir. Nah, ini karena dari saham dari bagian gharim bukan dari bagian fakir atau miskin ya. Ini ya, dalam rangka targhib motivasi untuk melakukan perbuatan yang mulia ini. Sehingga dia hutang untuk mendamaikan perselisihan kelompok pertikaian. Nah, nanti bisa ini dia dimasukkan ke kategori gharim. Ya. Walaupun dia orang berkecukupan dalam rangka untuk memotivasi agar orang itu apa semangat melakukan amalan seperti ini ya. Karena nanti kalau disyaratkan harus fakir nanti kurang semangat, kurang keinginannya kurang begitu kuat karena dia harus menanggung hutang ya kan. Sedangkan dia apa tadi untuk di masukkan golongan orang yang ditanggung hutangnya sebagai gharim itu misalnya disyaratkan fakir. Sehingga nanti orang akan agak berat untuk melakukannya. Ya, dengan tidak disyaratkannya fakir, asal pokoknya dia menanggung hutang untuk mendamaikan fitnah tadi, maka sudah dia masuk ke bagian gharim, dia bisa diberi zakat, artinya ditutup hutang-hutang. Allahu a'lam bishawab. Wa inna ma yu'ta al-gharimu 'inda baqa'i daini 'alaihi. Ya, kemudian gharim itu diberi zakat hanya saja jika ketika dainnya masih. Maka diberi zakat selama dain hutangnya itu belum selesai, belum gugur dengan ditunaikan atau yang lainnya. Misalnya dibebaskan gitu. Intinya hutangnya itu masih ada. Fa'in adahu, jika dia telah melunasi hutangnya min malihi dari hartanya, audafa'ahu ibtida'an, atau dia ketika hutang langsung dilunasi, lam yu'ta min sahmil warimina, maka dia tidak diberi zakat dari kategori warim. Jadi kalau adahu min malihi, dari dia hutang, setelah hutang, kemudian ada selang beberapa waktu dia lunasi, jadi sudah lunas dari hartanya sendiri. Atau dia dafa'ahu ibtida'an, artinya tanpa ada hutang tadi, sehingga tadi pokoknya biaya dikeluarkan untuk mendamaikan, kemudian langsung ditutupnya, langsung apa? Ditutup. Jadi langsung dia itu maksudnya yang diambilkan dari uangnya lah gitu aja. Yang enggak berhutang. Jadi itu biaya berapa langsung diambilkan dari uangnya. min ghairi tatayyub. Maka tadi lam yu'ta min sahmil ghorimina, tidak diberi zakat dari sisi ghorim. Yaitu dua keadaan tadi, kalau dia sudah melunasi utangnya atau dia langsung membayarnya dari hartanya. Wa baqiyatu aqsamil ghorimina fil mabsutati, dan jenis-jenis ghorim yang lain ada di kitab yang lebih panjang lebar. Tadi disebutkan lam yu'ta min sahmil ghorimina, dia tidak diberi zakat dari golongan, dari sisi golongan ghorim, tapi bisa diberi zakat kalau memang dia fakir misalnya. Di hasa bajuri disebutkan contoh atau ghorim yang lain. Di antaranya adalah dia berutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya untuk perkara yang mubah. Misalnya ketaatan ataupun yang lainnya untuk kepentingan itu. Meskipun nanti ada yang ditasarufkan ke maksiat. Ya, tapi ini dia awalnya hutang untuk yang mubah. Atau dia hutang untuk kemaksiatan, akan tapi didistribusikan, digunakan untuk perkara yang mubah. Kemudian ada juga golongan lain, misalnya dia berutang untuk dhoman, menanggung. Dia ada kesulitan, keuangan, dan dia menanggung harta hutang orang lain. Wa amma sabilillah fahum al-ghuzatu, cuma dari wazin, ghuzat. Adapun sabilillah itu orang-orang berperang. Sabil yaitu tarik. Ya, kalau secara bahasa sabilillah adalah tarik al-musil ila Allah. Jalan yang mengantarkan pada Allah SWT, sehingga ini mencakup semua jenis ketaatan. Dan tapi penggunaannya secara uruf dan secara syar'i digunakan untuk makna jihad. Ya. Jadi kalau secara bahasa yang namanya fisabilillah, ya semua ketaatan itu bisa mengantarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau secara uruf dan syar'i maknanya adalah untuk jihad, sehingga dikhususkan untuk yang para apa? Mujahid, orang jihad. Karena syahadah itu adalah mengantarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-huzat, yaitu sabilillah al-mujahid. Al-adhina la sahma lahum fitiwanil murtaziqah. Yang dia tidak dapat bagian, si para prajurit tentara mujahid yang berperang ini, di diwan murtaziqah, yaitu daftar penerima gaji. Balhum mutatawi'una bil jihadi, kan tapi mereka itu sukarela dalam berjihad. Ya, jadi orang berjihad ini di sini kan ada dua macam. Apakah dia digaji? Kalau digaji itu dia ya digaji, diberi upah bayaran. Dia tercatat di Diwan Murtaziqah. Maka bukan yang ini. Jadi yang bisa bila itu yang dia sukarela berjihad. Tidak ada namanya di daftar penerima apa gaji gitu, teman. Dan di sini meskipun dia orang yang berkecukupan dalam rangka untuk membantu para huzah tadi, huzat, orang yang berperang tadi, membantu untuk perangnya. Wa amma ibnu sabil, adapun ibnu sabil fa huwa man yunsi'u safaran min baladi zakati aw yakunu mujtazan bimaladi baladiha. Kemudian golongan berikutnya ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan. Ya. Man yunsi'u safaran min balati zakah. Orang yang memulai safar dari negeri yang di situ ada kewajiban zakat. Yang di situ ada dikeluarkan wa zakatnya. Aw yakunu mujtazan, yaitu mujtazan itu maron, lewat. Jadi ada dua jenis ibnu sabil ini. Bisa disebut dalam kategori ibnu sabil. Satu apa? Dia memang safar dari daerah yang di situ apa? Dikeluarkan zakat. Atau dia lewat. Ketika safar melewati satu negeri, negeri tersebut ada harta zakat. Maka dia diberi zakat agar bisa sampai di tempat tujuannya. Wa istaratu fi al-hajatu, disyaratkan yaitu untuk ibnu sabil itu harus dia butuh. Ya, dia butuh. Lah kalau dia sudah berkecukupan, ya, mau safar ya sudah bekalnya cukup, ya. Nah, kemudian lewat di negeri yang ada zakatnya juga dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan harta, masih bekalnya cukup sampai ke tempat tujuannya ya. Berarti tidak terpenuhi syarat karena wistaratu fihi al-hajatu. Wa adamul maksiati, dan tidak maksiat dengan safarnya. Sehingga kalau dia maksiat dengan safarnya tidak diberi. Nah, yaitu al-asi bisafar, yaitu dia safarnya itu memang untuk tujuan maksiat ya. Misalnya dia pergi untuk ke satu daerah untuk judi, pergi ke satu daerah untuk zina, na'udzubillah min dzalik, itu namanya al-asi bisafar. Yaitu dia bermaksiat dengan safarnya. Jadi zatnya safar itu memang diperuntukkan untuk kemaksiatan. Maka ini tidak terpenuhi syarat. Jadi harus adamul maksiyah. Wa qawluhu wa ila man yujada yujadu minhum ay al-asnaf fihi. Yaitu diberikan kepada orang yang yujadu minhum. Didapatkan dari golongan tadi. Al-Asnaf. Bihi isyaratun, ini memberikan isyarat ila anna ila annahu, isyarat bahasanya ila annahu idza fuqida ba'dul asnaf wa wujida al-ba'du tusrafu liman wujida. Ini memberikan isyarat bahasanya jika sebagian asnaf itu tidak ada, fuqida tidak ada. Wa wujida al-ba'du, dan ditemukan hanya sebagian asnaf, tadi 8 golongan, misalnya hanya ditemukan 4 atau 3, maka tusrafu didistribusikan zakat tadi liman wujida kepada orang-orang yang ada. Fa in fuqida kulluhum, jika semuanya tidak ada, hufidzati zakatu, maka zakat disimpan terlebih dahulu hatta yujadu, sehingga nanti ditemukan kulhum semua atau ba'duhum atau sebagiannya. Ditahan terlebih dahulu jika tidak ada satupun golongan. Ya, tadi disebutkan idza fuqida ba'dul asnaf, jika hanya di tidak ditemukan sebagian asnaf. Ini sebagaimana di zaman kita sekarang ini, sebagiannya, sebagian asnaf kan tidak ada. Yang jelas tidak ada mukatab, yang tidak ada. Mu'alah kulubuhum sekarang ada enggak? Ya. Di Nasi Al-Bajuri, kama fi zamanina hadza fa innahu innama yujatu ba'dul asnaf. Hanya ditemukan sebagian dari golongan kal fuqara wal masakin wal gharimina wabni sabil. Ya, umumnya ini fuqara, masakin, gharim, musafil. Zaman kita itu. Terima kasih. Jadi tadi diberikan pada yang ada, kalau enggak ada semuanya ditunggu sampai nanti ada semuanya atau sebagiannya. Wala yaqtasiru fi i'ta'i zakati ala aqali ala aqala min salasatin min kulli sinfin min al asnafi asamaniyah ilal amila kecuali amil fa innahu yajuzu an yakuna wahidan in hasalat bi al kifayah. Tidak boleh mencukupkan untuk memberikan zakat tadi, distribusi dicukupkan pada kurang dari 3 orang masing-masing golongan. Fakir ya 3, miskin 3. Di situ terdapat golongan fakir miskin saja, yang lain enggak terdapat ya masing-masing harus ada 3. Ya, karena bentuknya di ayatnya adalah jamak. Al-masakin al-fuqara il-masakin. Al-fuqara wal masakin. Sehingga minimal 3 ya. Ini di hasil bercuri disebutkan, ini diandaikan jika yang membagi adalah si pemilik si muzaki itu sendiri dan apa jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya banyak. Atau jumlahnya terbatas akan tapi hartanya tidak mencukupi. Kemudian kalau yang membagi adalah imam ataupun yang membagi si pemilik zakat, jumlahnya dia terbatas penerimanya dan mencukupi untuk diberi harta zakat, maka wajib takmim semuanya diberi. Ya. Jadi misalnya dibagi sendiri, kemudian jumlah orang miskinnya hanya sedikit, maka wajib untuk takmim. Takmim itu apa? Semuanya. Tapi kalau tadi disebutkan, misalnya dibagi sendiri, jumlahnya tidak terbatas, buahnya ya minimal 3. Tadi kalau jumlahnya terbatas dan hartanya mencukupi untuk semuanya, maka wajib takmim semuanya. Tapi kalau tidak terbatas buah-buahnya, tidak ada batas, tidak terbatas, maka tadi minimal 3. Atau terbatas tapi enggak mencukupi, ya. Hartanya dibagikan untuk semua enggak mencukupi, maka secukupnya itu minimal 3 tadi. Illal amila kecuali amil fa inna yajuzu yakunu haidan. Amil dia boleh satu orang in hasolat bi al-kifayah jika sudah mencukupi. Dan amil ini tidak diberi kecuali seukuran upah pekerjaannya, seukuran upah standar upah pekerjaannya. Wa idza sarafa lisna ini min kulli sinfin wa rima lisalisi aqala mutamawwal. Jika diberikan pada 2 orang tiap apa golongannya, maka dia rima menanggung untuk yang ketiga. Aqala mutamawwal itu se minimal harta yang ada nilainya mutamawwal. Ini pendapat yang muktamad seperti itu. Ini jumlahnya misalnya bisa beri 3, tapi dia kok cuma didistribusikan pada 2 orang. Maka padahal disyaratkan minimal 3, maka yang satu ini dia menanggung. Maka dia yang membayarkan zakat ini menanggung untuk memberikan orang ketiga, karena minimalnya 3. Aqala mutamawwal yaitu minimal harta yang bernilai. Minimal harta yang benar. Wakilah pendapat lain, ya gromu lahu aslus. dia menanggung sepertiganya. Ini kilain pendapat yang lemah. Pendapat mutamadnya adalah akol mutamawal, bukan sepertiga. Kalau sepertiga berarti tadi didistribusikan pada dua orang itu berapa? Ya. Kemudian sepertiganya itu berapa? Maka ini harus dia mengeluarkan harta sepertiga dari itu diberikan pada satu orang agar distribusi zakat tadi minimal tiga. Nanti disalatkan nanti minimal apa? Tiga. Wahom satun ada lima laya juzu tidak boleh dafuha air zakat. Zakat tidak boleh diberikan pada lima golongan. Ilaihim pada mereka itu al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Ya, dia sudah punya kecukupan harta atau penghasilan. Wabanu Hashimin, wabanul Muttalibin. Kemudian Banu Hashim dan Banul Muttalib ini adalah Ahlul Bait. Indah lima masyafi'i, ini Ahlul Bait adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Ini ada terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Malik itu Banu Hashim saja. Banudin ini termasuk juga Banat ya, enggak mesti laki-laki tapi juga Banat. Maka tidak boleh zakat diberikan pada Ahlul Bait. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna hadhi shadaqat innama hiya ausahun nasi. Terusnya zakat ini adalah ausahun nas, kotoran dari manusia, wa innama la tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ini tidak halal bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Muhammad. Tadi orang kaya berkecukupan tidak boleh diberi zakat, kemudian Banu Hasyim dan Banul Muttalib yaitu Ahlul Bait juga tidak diberi. Sawa'un muni'u haquhu min khumusil khumus amla. Apakah dia tidak mendapatkan terhalang, tidak bisa mendapatkan haknya yaitu seperlima dari seperlima dari lima bagian ataupun tidak. Ya, kalau pas ghanimah itu dapat khumusul khumus. Ya, nanti dari Baitul Mal dia mendapatkan bagian Ahlul Bait ini. Ya. Nah, ini di sini maksudnya apakah dia mendapatkan bagian itu? Ya, humusul humus ataupun tidak mendapatkan ini mutlak tidak boleh diberi zakat. Ya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat, ada kalangan Syafi'iyah yang membolehkan mendapat kalau dia tidak mendapatkan humusul humus. Seperti zaman sekarang itu kan enggak dapat. Ya, enggak ada ghanimah, enggak ada baitul mal, kan enggak dapat. Di antara yang berpendapat kalau tidak mendapat khumusul khumus itu bisa diberi zakat adalah al-Istikhri. Ini Ibar Syafi'iyah juga ini. Ya, Al-Alama Al-Fajri mengatakan tidak apa-apa taklid pada Al-Istikhri pada zaman sekarang karena mereka membutuhkan Ahlul Bait itu. Maka ya utaqa'uhum la yajuzu daf'u zakati ilaihim. Itu yaitu budak-budak yang dimerdekakan ya, juga tidak bisa diberi zakat. Jadi budaknya dari yang dimerdekakan dari apa? Hum Ahlul Bait. Karena ada hadis menyebutkan maulal qaum minhum. Maulah bekas budak itu ya minhum bagian dari mereka. riwayat Tirmidzi 657 dan Nasa'i ya, itu di Hasan Basri. Nah, belum tahu takhrij hadisnya untuk statusnya. Wa yajuzu likulli minhum ahlu shadaqati tatawu'i, dan boleh bagi masing-masing dari mereka yaitu Banu Hasim dan Banu Muttalib, kemudian utaqa'uhum juga, itu dia menerima sedekah yang sunnah. Jadi yang terhalang tidak boleh adalah yang sedekah wajib. Kalau sunnah boleh. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, dan inilah pendapat yang muktamad. Wal kafiru, golongan berikutnya yang ketiganya, orang kafir. Wa fi ba'di nusakhi la tasihu lil kafir, tidak sah zakat diberikan pada orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatu untuk khadhu min aghniyaihim wa turatu ala fuqaraihim, yaitu apa? Ya, al muslimin ya. Sehingga kafir tidak punya hak untuk mendapatkan zakat. Nah, bagaimana kalau orang yang bantu amil? Ya, saya berjuri sebutkan seperti orang yang menjaga harta zakat, kemudian bagian yang menakar dan yang semisalnya membantu dia, misalnya dia itu apa? Dia membantu amil. Ini dia boleh diberi karena ini maksudnya ujroh ya, bukan apa, bukan zakat, masuk ke ujroh. Waman talazamu al-muzaki, kemudian yang berikutnya tadi ada yang kelewat ya. Kita ulangi sedikit. Tadi wa khamsatun la yajuzu daf'uha ay az-zakah ilaim al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Yang pertama itu yaitu orang yang berkecukupan dari si harta ataupun penghasilan pekerjaan. Wal 'abdu tadi belum ya. Nomor dua, 'abdu yaitu budak. Selain mukatab, tadi kan ariqab, tadi kan masuknya ariqab budak, tadi mukatab. Nah, selain mukatab ini enggak boleh mendapatkan harta. Kemudian yang golongan ketiga tadi Ahlul Bait itu Banu Hasyim dan Banul Muttalib. Kemudian golongan empat adalah orang kafir. Ya, kemudian golongan lima ini yang terakhir, waman talzamu al-muzaki nafaqatuhu la yajuzu daf'uha ilahim bismil fuqari wal masakin. Itu orang yang talzamu al-muzaki nafaqatuhu, yaitu orang yang wajib diberi nafkah oleh muzaki, maka tidak boleh zakat diberikan pada orang-orang tersebut atas nama, dari sisi atas nama fakir dan miskin. Wa yajuzu, dan boleh daf'uha memberikan zakat pada ilai mereka ini, man tadi bismi qaunihim, kalau dia itu sebagai huzatan orang yang berperang, awwalimina orang terlilit utang masalah. Jadi yang enggak boleh adalah atas nama fakir dan miskin, karena kalau dia atas nama fakir dan miskin, dia tidak punya harta, dia sudah diberi nafkah sama muzaki. Itu sudah kewajiban muzaki memberi nafkah. Sehingga enggak boleh dia diberi zakat. Dia nanti double melaksanakan dua kewajiban jadikan satu. Gitu. Dan kata-kata al-muzaki ini bukan qaid, artinya intinya kalau dia dicukupi sama yang lainnya juga tidak boleh. Artinya nafkahnya itu ditanggung, tidak ada yang menanggung. Tapi tidak bolehnya kalau atas nama fakir dan miskin, boleh atas nama misalnya huzatan kalau dia memang berperang atau dia terlilit utang atau misalnya yang lain, maka boleh. Misalnya Amil ya, kemudian Ibnu Sabil. Allahu alam shawab. Nah, cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai nih kitab zakat ya. Nah, sama berarti kurang dua kitab, kitab siam sama haji, kitab haji. Semoga bisa kita selesaikan. Untuk pertanyaan insya Allah kita tunda di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kemuara atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.